بسم الله الرحمن الرحيم. Ya, ini sabar kalau belajar kitab ya, karena nanti setiap kalimat kita akan urai pelan-pelan. Sekarang kita mulai dalil pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Apa keutamaan mempelajari dan mengetahui dosa-dosa besar ini? Al-Quran surah keempat An-Nisa, di sini tidak disebutkan surah ini. Ayat 31. Sudah? Quran surah keempat An-Nisa ayat 31. In tajtanibu kabaira ma tunhawna anhu nukaffir ankum sayyi'atikum wa nudkhilkum mudkhalan karima. Ini yang harus menaikkan lebih detail. Fokus baik-baik. Perhatikan sini. Pelan-pelan. Ini sudah paham? Halo? Paham, alhamdulillah. Saya turunkan, saya agak lambatkan. Semua jenis dosa yang disebutkan dalam Al-Quran, dalam hadis, atau tidak langsung disebutkan, tapi ditemukan kemiripannya dalam keterangan para ulama, maka ini yang disebut dengan dosa besar. Jadi kalau ada seseorang di antara kita menemukan guru, menemukan siapapun jenisnya, mau ustaz disebutnya, mau kiai, mau syekh, mau habib, menyampaikan satu hal katanya bukan dosa, tapi di sini disebutkan dosa, maka kita langsung tinggalkan pendapat itu sekalipun gelar melekat pada dirinya. Nanti saya kasih contoh langsung, saya bawakan kitab ini dari Syekh Muhammad bin Hashim Al-Ash'ari, yang pendiri Nahdlatul Ulama, yang mendirikan Nahdlatul Ulama tanggal 31 Januari tahun 1926. Saya bawakan kitab beliau, ini langsung kitab 19 kitab karangan beliau. Jadi beliau menulis 19 jenis kitab, dikumpulkan jadi satu. Qadarullah, alhamdulillah kami mendapatkan kitab ini. Nanti saya buka jilid kedua, beliau akan tunjukkan satu fenomena yang terjadi nanti di sekitaran kita, dan sekarang pun kita dapati. Kita dapati sekarang pun. Mungkin dalam Qur'annya tidak didapatkan, hadis tidak ada, tapi itu nyata terjadi. Dan kemudian beliau berikan hukum, apa hukum yang terjadi dari peristiwa-peristiwa itu. Nanti kita akan lihat. Ya. Saya insya Allah teori kita sampaikan, kitabnya kita bawa, halamannya kita tunjukkan, maknanya kita bahas, dan ulama-ulamanya kita cantumkan. Maksudnya apa? Kalau ada yang bertanya pada kita, kita bisa jawab dengan argumentasi yang kuat. Bukti otentiknya ada. Dan yang kedua, kita pun tenang mengamalkannya karena rujukannya ada untuk kita semua. Baik, satu, Quran surah keempat ayat 31. Bismillah. Imam Adz-Dzahabi membuka kitab beliau setelah menerangkan objek pembahasan materi-materi tentang yang akan dikaji di dosa besar ini. Beliau kemudian meneruskan dengan memberikan motivasi kepada kita tentang keutamaan materi belajar dosa besar ini. Apa sih yang kita dapatkan kalau belajar ini? Apa yang bisa kita raih? Nah, ini teman-teman sekalian, kita ambil teorinya sebentar. Ini adalah manhaj dari para ulama yang juga bersumber dari Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW. Ada pesan yang pernah dulu saya sampaikan di awal jumpa kita. Jika Anda ingin belajar atau mengerjakan ibadah tertentu, atau ingin menjauhi larangan tertentu, maka pertama kali yang mesti Anda lakukan, kalau ingin cepat mengerjakannya, Anda keluarkan dulu motivasinya. Namanya wa'dun. Wa'dun, kalau dalam bahasa fikihnya atau bahasa Al-Qurannya. Nah, sekarang kita kembalikan ke sini. Kalau sekiranya kita ingin belajar Al-Kabair ini, kata Imam Adz-Dzahabi, pertama kali hadirkan dulu motivasinya supaya kita tambah semangat untuk belajar. Apa di antara motivasinya? Quran surah keempat ayat 31. Ini saya akan agak panjang urai ini karena saya akan turunkan ayat-ayatnya yang di kitab ini belum disebutkan. Ya, karena beliau memang tidak perlu merinci itu, tapi kita butuh itu malam ini. Intajtanibu, jika kalian mampu menjauhi. Awas ya, hati-hati. Mampu menjauhi. Kalau menjauhi itu boleh enggak didekati? Saya bilang, kalau menjauhi itu boleh enggak didekati? Berarti jauh lawan dari dekat. Dijauhi artinya enggak boleh dekat-dekat. Nah, artinya Pak, dalam hukum, lihat baik-baik, jika ada satu hal didekati aja tidak boleh, apalagi dikerjakan, itu tandanya hal yang ingin disampaikan begitu penting. Jika itu larangan, maka dosanya begitu besar di dalamnya. Saya ulangi, jika Anda menemukan dalam Al-Quran mendekati saja tidak diperkenankan, apalagi mengerjakannya, maka ini menunjukkan perbuatan dimaksud. Jika berbentuk larangan, ada larangan besar di dalamnya dan mengandung dosa yang sangat besar dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala. Pokoknya rumusnya begitu. Kalau yang kecil aja enggak boleh, apalagi yang besarnya. Bisa. Quran surah ke-17 Al-Isra ayat 23 sampai 24 paling kiri di pertengahan. Ada larangan di Quran, wala taqul lahum uff. Fala taqul lahum uff. Jangan katakan pada orang tua kamu ah. Yang berkata ah itu enggak boleh. Ganti ah yang enggak boleh, mukul boleh. Misal, oh, tidak. Dia cara istinbatnya, cara menyimpulkan hukumnya. Ah saja itu enggak boleh. Apalagi menyakiti dengan yang lain, berkata ah saja. Harus hati-hati ya, hati-hati. Ah itu kan cuma kayaknya sekilas. Ah. Nah, tolong belikan ini. Ah, mama. Ah, ah, itu saja enggak boleh. Apalagi sampai akun teruskan misalnya. Mama ini gimana sih? Saya baru ngerjakan ini, masa disuruh lagi? Sudah itu di foto, ceklik, bikin status, ini mama saya, Masya Allah. Nah, itu berkata ah saja tidak boleh, apalagi diteruskan dengan kalimat-kalimat yang menyertainya, itu dilarang. Paham ya? Awas hati-hati teman-teman sekalian, cara berpikirnya kita ambil. Jika ada larangan dari yang kecil, maka yang besar sudah mutlak dilarang dan menghadirkan dosa besar yang sulit untuk dilukiskan. Nah, sekarang kita kembalikan. Pertama, intajtanibu kabaira ma tunhauna anhu. Rumus pertama dari Al-Quran, dosa besar itu pertama itu bukan dikerjakan tapi dijauhi. Awas, jangan dekat-dekat. Pak, bukan ini Pak, dosa besar. Jangan dekat-dekat, ini mundur. Bukan, bukan. Dekat papan tulis tidak dosa, ya. Apalagi ikut menghapus ada apa? Jadi kita tafsirkan jamak dari kata segi asal dari kata su. Jadi kita lihat ini akan dihapus oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau ini sudah dihapuskan, maksudnya nanti itu akan dihilangkan peluangnya. Maka yang kedua, walau itu mengusulkan keimbang. Kata Allah satu, kami akan percepat Anda, masukkan Anda pada tempat masuk yang mulia, mudkhalan karima. Di sini ditafsirkan oleh para ulama dengan dua bagian. Satu, surga. Ya. Surga. Yang kedua adalah segala yang terbaik di muka bumi. Segala yang terbaik. Bisa. Kalau Anda cari kerja, Anda akan diarahkan oleh Allah ke tempat-tempat terbaik yang peluang dosanya di situ sangat minim. Bahkan sulit menemukan orang berbuat dosa. Riba Anda enggak akan temukan. Kata-kata sia-sia Anda enggak akan temukan. Saring nyogok Anda enggak akan temukan. Bicaranya baik, ketemu orang baik, cara kerjanya baik. Anda berumah tangga akan mendapatkan calon yang terbaik, yang cara ta'arufnya baik, enggak ada dosa di dalamnya. Cara bergaulnya baik, cara keadaan rumah tangganya baik, dan sulit menemukan perkara-perkara yang membuat rumah tangga Anda resah. Anda kirimkan anak ke sekolah, Anda menemukan sekolah yang terbaik. Orang lain cuma yang ngitung-ngitung dunia, Anda ngitung-ngitung akhirat. Anak Anda diajarkan oleh guru yang baik, kepala sekolah yang baik, satpamnya baik, yang jualan di sekitarnya juga baik. Ini janji Allah Subhanahu wa taala. Anda hindari dosa besar, maka saat di dunia Anda akan diarahkan pada yang baik-baik. Di akhirat Allah akan percepat Anda masuk ke dalam surga yang terbaik. Di poinnya.